Bolehkah akikah anak saya ke tempat yang menyediakan jasa akikah, seperti menyediakan kambingnya, menyembelihnya, sampai memasaknya? Jazakallahu khairan. Boleh saja, tidak ada larangan. Yang penting adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kamu beli dengan niat untuk akikah, dan kamu katakan pada orangnya tadi bahwa ini untuk akikah anak saya, tidak mengapa. Lebih afdal kalau engkau menyembelihnya sendiri. Tidak apa-apa pesan ke tempat jasa-jasa akikah, tapi nanti ketika menyembelihnya, saya yang menyembelih. Setelah itu, mereka yang ngurus sampai dimasak, sampai selesai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.